Nah, ibu ibu ada sinyal nggak ini? Sudah sah tadi. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد kepada إخوان dan أخوات yang dimuliakan الله. Pada sore hari ini kita akan mengkaji yang berkaitan tentang zikir dan doa, dan kita akan membaca zikir pagi dan sore yang antum semuanya harus hafal. Dalam daurah ini selama 3 hari saya harapkan antum hafal dari zikir pagi dan sore karena manfaatnya sangat besar. Tentang zikir pagi dan sore ini manfaatnya besar. Jadi ikhwan fi din azakumullah, kita pegang tentang zikir dan doa ini yang saya susun dari beberapa kitab, yaitu doa dan wirid, juga mengobati guna-guna dan sihir menurut Al-Quran dan Sunnah yang diterbitkan oleh Fiskaka Imam Syafi'i, yang saya tulis tentang zikir pagi dan sore ini ada beberapa yang dimasukkan di sini oleh yang sahih-sahih saja, adapun yang dhaif sudah saya pisah, yang saya ambil dari penjelasan ulama ahli hadis tentang kelemahan hadis tersebut. Kemudian ikhwan fill din azakumullah, tentang berzikir itu banyak sekali diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di dalam beberapa surah Allah menyuruh kita untuk banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Dan kalian ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 35 Allah menyebutkan tentang orang-orang yang banyak berzikir, dari yang disebutkan oleh Allah beberapa tentang ibadah mereka, yang salat, yang sedekah, yang puasa dan yang lainnya. Di antaranya Allah menyebutkan wadzakirina Allah katsira wadzakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Kemudian juga dalam surah Al-Ahzab ayat 41 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf. Kita lihat surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 205. surah ke-7 ayat 205. Allah SWT berfirman, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Dan sebutlah nama Allah dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Disuruh menyebut nama Allah dengan suara yang perlahan. Jadi hati kita memperhatikan apa yang kita ucapkan dengan lisan, tapi tidak dengan suara yang keras. Bagaimana Allah tersebutkan dalam surah yang sama, surah ayat 55. Dan surah Al-Araf ayat 55, Allah berfirman, Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufiyatan, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdo'alah kepada Rabbmu dengan merendah diri dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Disuruh kita berzikir, disuruh kita berdoa, tapi dengan suara yang perlahan, tidak dengan suara yang keras. Dan tidak juga dengan berjamaah. Ini keutamaan zikir. Kemudian kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang banyak berzikir sebelum salam atau sesudah salam. Kita dianjurkan baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma mohon kepadamu, minta tolong kepadamu untuk selalu ingat kepadamu, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah. Ini nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Kata Rasul, yang kamu tinggalkan setiap kamu salat, kamu jangan lupa membaca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di sini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur dan memperbaiki ibadah. Kita sebagai seorang muslim dan juga yang muslimah, jangan lupa untuk selalu berzikir kepada Allah SWT. Dan manfaatnya sangat besar dari zikir-zikir ini. Anda melihat faedah-faedah dari doa dan zikir di halaman 18 dari buku Doa dan Wirid. Jadi faedah zikir banyak sekali, bisa mencapai 100 lebih. Disebutkan sebagiannya di antara faedahnya itu mengusir syaitan, menundukkan syaitan, mengenyahkan syaitan. Berzikir membuat Allah redha. Berzikir akan menghilangkan kesedihan dan kemuraman dari hati. Berzikir akan mendatangkan kegembiraan dan kesenangan dalam hati. Yang kelima, berzikir akan menguatkan hati dan badan. Yang keenam, berzikir akan membuat hati dan wajah berseri. Yang ketujuh, zikir itu akan melapangkan rezeki. Ya Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Dengan zikir yang sesuai dengan sunnah, Allah akan memberikan rezeki. Dalam satu riwayat disebutkan, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Itu diantara manfaat. Kemudian yang kedelapan, akan menimbulkan rasa percaya diri. Jadi kita akan bertambah keyakinan kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, akan menumbuhkan rasa cinta yang merupakan ruh Islam dan menjadi inti agama. Jadi al-hubb, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah karena kita berzikir. Karena zikir merupakan pintu cinta dan jalan untuk itu sangat agung dan lurus. Kemudian yang ke-10, bahwa berzikir itu menumbuhkan perasaan bahwa kita diawasi oleh Allah, sehingga mendorong kita untuk selalu berbuat kebajikan. Kemudian zikir membuahkan ketundukan, yaitu berupa kepasrahan diri kepada Allah dan kembali kepadanya. Kemudian zikir akan membuat kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya singkat saja manfaat dan faedah dari zikir. Zikir juga akan membuka pintu yang lebar untuk kita ma'rifat, yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memahami tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, membuat kita selalu ingat kepada Allah dengan dasar ayat fadhkuruni adzkurkum. Membuat hati menjadi hidup. Dengan zikir, hati kita akan menjadi hidup. Sebab Nabi memberikan perumpamaan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir kepada Allah seperti perumpamaan antara orang hidup dengan orang mati. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan berzikir akan membuat hati ini menjadi hidup. Zikir merupakan santapan hati dan roh. Jadi kalau roh ini hilang santapannya, bagaimana badan juga tidak mendapatkan santapannya. Dikatakan oleh Syekhul Islam, ketika melaksanakan sholat subuh, seusai sholat ia berzikir kepada Allah hingga tengah hari. Pada saat itu ia menengok kepada Ibnu Qayyim. Ini cerita ini dari Ibnu Qayyim dalam bukunya Al-Wabil Sayyid. Kata Syekhul Islam kepada Ibnu Qayyim, inilah santapanku. Andaikan aku tidak mendapatkan santapan ini, tentu kekuatanku akan hilang. Jadi zikir itu akan membuat hati ini menjadi kuat. Zikir akan membersihkan hati. Zikir juga akan menghilangkan kesalahan kita, menghapuskan kesalahan, menghapuskan dosa. Zikir juga beritasbih, takbir, tahmid. Ini akan mengingatkan kita di saat kita ditimpa oleh kesulitan. Zikir akan menyelamatkan kita dari azab Allah. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Mu'adz bin Jabal, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tidak ada amal yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih menyelamatkan dari azab Allah selain dari zikir kepada Allah. Kemudian zikir akan menyebabkan turunnya ketenangan. Dan zikir akan menyibukkan lisan kita dari melakukan ghibah, membicarakan aib orang lain. Zikir akan menyibukkan dia dari mengadu domba, dari perkataan dusta, dari kekejian, dari perkataan batil, dan yang lainnya. Kemudian majlis zikir adalah majlis yang diredai oleh Allah, dihadiri oleh malaikat. Kemudian juga zikir akan memberikan rasa aman kita nanti pada hari kiamat. Makanya setiap majlis zikir dalam satu hadis disebutkan, barang siapa dalam satu majlis yang dia tidak mengucapkan salawat kepada Rasulullah, yang dia tidak berzikir kepada Allah, maka akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Jadi kita ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, antum menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Biasakan begitu. Jadi gak usah disuruh lagi, ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, antum sebut Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli wa sallim. Dengan suara yang keras masing-masing, tidak dengan berjamaah. Biasa majlis yang tidak ada zikir kepada Allah, yang tidak disebutkan salawat kepada Rasulullah, maka majlis itu akan sia-sia dan rugi nanti pada kiamat kepada Rasulullah SAW. Kemudian, berzikir juga akan memberikan karunia yang lebih baik. Berzikir merupakan ibadah yang paling mudah. Sangat mudah, kita berzikir itu sangat mudah. Tapi jarang atau sedikit sekali orang yang mau melakukannya dengan sesuai dengan sunnah. Zikir kata Rasulullah juga sebagai tanaman surga. Dan banyak lagi manfaat-manfaat daripada berzikir. Jadi kalau kita baca zikir-zikir ini seperti la ilaha illallah wa daula syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali kita baca, maka dia mendapat pahala seperti pahala membebaskan 10 budak perempuan. Itu di halaman 26. Ditetapkan baginya 100 kebaikan. Dihapuskan darinya 100 keburukan. Dan hal itu akan menjadi pelindungan dari syaitan pada hari itu hingga petang hari. Dan tidak ada seorang yang membawa sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dibawa oleh orang itu. Kecuali orang yang melakukan lebih banyak lagi. Jadi kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita sama membebaskan 10 budak. Kemudian ditulis oleh Allah 100 kebaikan. Dihapuskan 100 kesalahan. Kemudian akan dilindungi kita dari gangguan syaitan. Dari mulai pagi itu sampai sore hari. Ini manfaat dari berzikir kepada Allah SWT. Kemudian juga barang siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, maka Allah akan meridainya. Aku ridho kepada Allah sebagai Rab, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai rasul, maka Allah akan meridainya. Dan zikir yang terus menerus kepada Allah SWT, ini membuat kita tidak akan lalai. Sebab Allah melarang kita jangan sampai kita lupa dan lalai. Dan orang-orang yang paling dari berzikir kepada Allah, maka kehidupannya akan sempit. Dan dikumpulkan oleh Allah nanti pada kiamat dalam keadaan buta. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang paling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi berzikir ini sangat banyak manfaatnya. Karena itu kita dengan berzikir ini insya Allah akan terhindar dari gangguan-gangguan syaitan. Hati kita akan menjadi tenang. Anda bisa merasakan kalau anda banyak berzikir, hati itu akan menjadi tenang. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, ini salah satu contoh atau satu penjelasan tentang masalah manfaat atau faedah-faedah zikir. Dan zikir ini ya termasuk zikir yang ada pagi sore, kemudian zikir ketika kita keluar rumah, zikir masuk rumah, zikir kita menuju ke masjid, kita talabul ilmi, kita baca Al-Qur'an, ini semua termasuk zikir. Kalau kita terus-menerus berzikir, insyaallah kita akan tenang hati kita. Kemudian dengan berzikir kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berzikir ini juga akan melunakkan hati kita, tidak menjadi keras. Dan yang lainnya, lagi fadilah-fadilah dari kita berzikir. Nah, untuk itu tentang zikir ini yang saya ringkas faedahnya dari Sahih Al-Wabil Sayyid min al-kalimat Sayyid yang tersalah Ibn Qayyim al-Jawziyah yang ditahkik oleh Syekh Salim bin Ibn al-Hilali. Di situ banyak sekali keutamaan-keutamaan zikir. Jadi yang saya sebutkan sebagian kecil insyaAllah banyak manfaatnya buat antum tentang manfaat berzikir. Sekarang kita akan baca zikir pagi dan sore. Jadi zikir pagi dan sore ini banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wiridkan zikir ini, jadikan satu hal yang rutinitas kita baca setiap pagi dan sore, supaya kita banyak mendapatkan karunia dari Allah, diampunkan dosa kita, diangkat derajat kita dan diberikan ketenangan. Antum baca, antum hafalkan dan antum ajarkan juga kepada istri, anak dan juga kepada saudara. Antum lihat halaman 76, doa dan zikir pagi dan petang. Saya bacakan, nanti ada beberapa yang kita baca dalam bersama. Ada kakaknya zikir ini tidak dibaca dalam bersama. Jadi karena ini untuk pelajaran pertama kali, supaya antum juga ingat dan hafal. Nah, kita baca bersama Dan setelah itu nanti masing-masing kita baca. Dalam daurah ini saya harapkan dalam jangka 3 hari ini antum bisa baca zikir pagi dan sore. Dan sebentar untuk menghafalkan ayat atau zikir-zikir ini. Yang pertama yaitu kita membaca ayat kursi. Kita baca, mungkin di antara antum ada yang belum bisa, belum lancar, tapi dengan membaca bersama insyaallah akan terbiasa. Dan nanti setelah itu kita masing-masing. Sebab contoh zikir bersama tidak ada, tapi sekarang ini kita akan belajar supaya antum hafal dan juga antum ingat, dan juga dari bacaan ini bisa didengarkan juga oleh saudara-saudara kita sehingga mereka juga bisa mengikutinya. Ya, kita baca yang pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Ayat ini dikenal dengan ayat kursi, ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang baca ini, dia akan dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan. Dan ayat ini banyak sekali manfaatnya. Dan pembahasan tafsirnya bisa dilihat dalam tafsir Al-Hakim Al-Kathir. Arti dari ayat ini, Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan Allah apa yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat isi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi dan maha besar. Ayat ini dibaca sekali di waktu pagi dan sekali di waktu sore. Kemudian setiap selesai sholat yang wajib 5 waktu juga dibaca 1 kali. Kemudian yang kedua, surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Artinya katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula dipanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang sama dengannya atau setara dengannya. Al-Ikhlas ini dikatakan oleh Rasulullah sepertiga Al-Quran. Karena isinya berkaitan dengan masalah tauhid. Sepertiga Al-Quran kata Rasulullah. Seluruh Quran. Dan kita dianjurkan baca Al-Ikhlas ini setiap pagi dan sore 3 kali. Begitu juga nanti menjelang tidur malam kita baca juga 3 kali. Nanti tentang menjelang tidur ada dijelaskan dalam kitab zikir dan doa, yaitu kita meniup, setelah kita baca 3 kali, kemudian kita usap ke seluruh tubuh kita. Setelah itu baca Al-Falaq 3 kali, kita tiup, kemudian kita usap ke seluruh tubuh kita. Kemudian yang ketiga, jadi kita rapatkan 2 tapak tangan ini, kita tiup. Dan kita baca Allahu Akbar 3 kali, sampai selesai tadi, Al-Falaq, kali itu kita usap, kemudian baca lagi, kita tiup lagi, Al-Falaq 3 kali, kemudian kita usap, kemudian An-Nas 3 kali sampai selesai, kita tiup, kemudian kita usap. Itu menghilangkan gangguan dari godaan setan dan juga sihir. Hadisnya sahih dari Bukhari. Itu menjelang tidur. Ini yang dibaca ketika pagi dan kemudian yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Jadi surah Al-Falaq dibaca pada waktu pagi dan sore 3 kali. Kemudian, yang keempat, kita baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Malikin Nas. Ilahin Nas. Min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Di surah An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali. Yang tadi, yang pertama, ayat kursi, itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kemudian yang 3 ini, Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, Ahmad. Hadis ini terdapat dalam Sahih Tirmizi dan Sahih Targhib wa Tarhib. Dan hadis ini kata Tirmizi hasan sahih. Sekarang kita masuk yang 5, halaman 83. Sore yang 5 itu ada pagi, ada sore. Karena kita berada pada sore hari sekarang ini, di petang hari, kita baca yang 5, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udhu bika min sharri ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Ini dibaca 1 kali. Artinya, kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabbku, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan kubur. Hadis ini dibaca 1 kali, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi, dan hadis ini sahih. Kita baca yang 6, halaman 85, halaman 85, yang 6, Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. Jadi kalau pagi Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Tapi kalau sore Allahumma bika amsayna lebih dahulu. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu lah tempat kembali bagi semua makhluk. Ini dibaca satu kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah, dan hadis ini terdapat juga dalam Sahih Tirmizi, juga terdapat dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Hadis ini Sahih. Kemudian halaman 86 kita membaca Sayyidul Istighfar. Antum tulis di situ Sayyidul Istighfar. Induknya istighfar. Di atasnya antum tulis Sayyidul Istighfar. Hadis ini adalah Sayyidul Istighfar. Halaman 86. Jadi dari semua istighfar minta ampun, ini yang paling pokok. Yang paling agung ini. Itu kita yang ketujuh, kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Ini Sayyidul Istighfar ini dibaca satu kali. Di waktu pagi satu kali, dan di waktu sore satu kali. Artinya, Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang pernah aku buat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Engkau, Ya Allah. Ini, Sayyidul Istighfar. Pokoknya istighfar. Induknya istighfar. Dibaca waktu sore satu kali, di waktu pagi satu kali. Kita masuk yang ke-8. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. Ini dibaca pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Artinya, ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tiada ilah yang layak diibadahi kecuali hanya Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kesyirikan. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, diriwayatkan juga oleh Abu Daud, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini hasan. Kita masuk yang 9. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata. Fid-dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ini dibaca 1 kali waktu pagi dan sore. Pagi hari 1 kali, sore hari 1 kali. Yaitu kita minta berlindung kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu kebajikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan berilah ketentraman di hatiku. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Ya, aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Ya, kita minta kepada Allah supaya diselamatkan dunia dan akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim. Hadis ini juga terdapat dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Selanjutnya yang ke-10. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. Fatiras samawati wal ard. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa anta. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslimin. Hadis ini dibaca waktu pagi atau zikirin baca pagi hari satu kali, sore hari satu kali. Artinya, ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu yang merajainya, aku bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku, atau aku mendorong seorang muslim kepadanya, mendorong kepada kejelekan maksudnya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, Abu Daud dan Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Hadis ini sahih. Selanjutnya yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ini dibaca 3 kali. Pagi 3 kali, sore hari 3 kali. Artinya dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Dia Maha mengetahui. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, Hakim dan juga Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Mufrad. Sangat hadis ini sahih. Barang siapa yang baca ini 3 kali, maka dia tidak akan diganggu oleh sesuatu. Kemudian yang ke-12. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Ini dibaca pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Artinya aku rela, aku ridho Allah sebagai Rabb untukku dan orang lain. Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang diutus oleh Allah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan hadis ini terdapat dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kemudian yang ke-13. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghiitsu, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Hadis ini dibaca atau zikir ini dibaca 1 kali. Artinya, wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Jadi Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun juga. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu. Jadi minta pertolongan kepada Allah dan agar urusan kita dibereskan oleh Allah SWT dan jangan dibebankan semua urusan kepada kita tidak sanggup. Di sini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Bazzar, dan Hakim. Dan hadis ini terdapat dalam Sahih Targhib wa Tarhib dan sanadnya hasan. Selanjutnya yang ke-14. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ini dibaca satu kali pada waktu pagi dan dibaca satu kali pada waktu sore hari. Artinya di waktu sore kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi Muhammad SAW dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Kemudian yang ke-15. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Ini bisa dibaca 10 kali. Bisa dibaca satu kali. Kalau yang 10 kali diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dan kalau yang satu kali diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang 10 kali. Yang satu kali itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dan Ibnu Majah. Kemudian bisa juga dibaca 100 kali. Menurut hadis 16 itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, barang siapa yang baca 100 kali akan diberikan pahala dengan membebaskan 10 budak, ditetapkan baginya 100 kebaikan, dihapuskan darinya 100 keburukan, dan bacaan itu sebagai perlindungan dia dari godaan setan dari mulai pagi itu sampai sore hari, sampai petang hari. Itu manfaat dari baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli. Kemudian yang ke-17 dibaca hanya pada waktu pagi hari. Yang 18 juga sama dibaca pagi hari. 19 subhanallah wa bihamdi. Ini dibaca pagi hari 100 kali, sore hari 100 kali. Nanti anda membaca masing-masing. Yang ke-20, yaitu astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini anda dibaca setiap hari 100 kali. Kemudian yang terakhir, yang ke-21. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini dibaca Sore hari 3 kali. Jadi petang hari saja dibaca 3 kali. Artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Kalau orang baca ini, dia akan terhindar dari gangguan, kata Nabi. Dari gigitan ular, kalajengking, atau yang lain, dia akan terhindar dari baca ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Nasai dalam kitabnya Amalul Yaum wal Lailah Ibnu Sunni. Hadis ini terdapat dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib dan juga terdapat dalam Sahih Jami' Ash-Shaghir. Nah, ini beberapa zikir pagi dan sore yang saya harapkan antum hafalkan ini. Zikir pagi dan sore ini. Jadi mulai besok antum hafalkan. Nanti ditanyakan tentang zikir pagi dan sore. Kemudian juga pagi antum baca, antum pegang bukunya. Atau sambil baca buku ini enggak ada masalah. Antum baca. Dan manfaatnya sangat besar seperti yang sudah saya sebutkan. Akan menghindari kita dari gangguan-gangguan syaitan. Menghidupkan hati kita, mengangkat derajat kita, membuat hati kita tenang, menghindari dari gangguan-gangguan yang lainnya. Dan kalau ini sudah dibaca pagi dan sore, antum bisa di waktu malam baca doa dan zikir dari sunnah Nabi banyak seperti ini. Dari Al-Quran, dari sunnah. Dan manfaatnya sangat besar. Jadi kita membaca zikir pagi dan sore. Kemudian juga membaca zikir-zikir yang lain. Membaca doa yang sesuai dengan sunnah. Kita ambil dari hadis Nabi yang sahih. Karena dengan kita mengambil dari hadis Nabi yang sahih ini, itu manfaatnya sangat besar. Artinya dengan kita mengambil dari sunnah Nabi yang sahih, kita mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, tentang bacaan-bacaan ini Nabi yang tahu. Maksudnya, artinya, hikmahnya. Kita berdoa dengan apa yang Nabi tahu. Apakah doa itu dikabulkan atau tidak. Manfaat atau tidak, Nabi yang lebih tahu. Maka kita tinggal ikut saja doa dari Nabi. Kemudian juga, yang ketiga, dengan kita berdoa itu akan lebih mudah untuk dikabulkan dengan mengikuti sunnah. Dibandingkan dengan orang membuat doa-doa sendiri. Doa yang dibuat sendiri, diatur sendiri, ini tidak sesuai dengan sunnah. Tapi doa-doa dari Nabi, insya Allah mewakili semuanya. Ada doa tentang kesedihan, kesusahan, dan yang lainnya. Banyak sekali. Dari kemalasan, dari kebodohan, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan yang lainnya. Banyak sekali. Jadi antum hafalkan doa-doa ini dan antum baca. InsyaAllah banyak manfaatnya. Sebab Allah menyuruh kita untuk berzikir dan Allah menyuruh kita untuk berdoa. Kata Allah, Udu'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam adakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Sesungguhnya, orang-orang yang lalai dari berdoa kepadaku, dia akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Itu Allah perintahkan di dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Dan kalau kita berdoa, doa itu manfaatnya sangat besar. Akan dikabulkan doa kita, akan disimpan di akhirat, atau kita akan dihindari dari kejelekan. Seperti yang disebutkan di halaman 16 dan 17. Jadi orang muslim yang berdoa dengan satu doa yang tidak ada perbuatan dosa, tidak memutuskan tali silaturahmi, Allah akan berikan dia salah satu dari 3 kemungkinan. Bisa dikabulkan segera doa itu. Atau yang kedua, Allah akan menyimpan baginya di akhirat kelak. Atau yang ketiga, akan dihindarkan darinya keburukan. Kata sahabat, kalau gitu kita banyak berdoa. Iza nuktir. Kata Nabi, Allahu Akbar. Jadi, ma min muslimin yada'u allaha bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu allaha biha ihda salatin imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayyasrifa anhu min as-su'i mithlaha. Kalau iza nuktir, kala Allahu Akbar. Jadi kata Nabi, tidak ada seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa yang dalamnya tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahmi. Dan kan Allah akan mengabulkan doanya dengan 3 kemungkinan. Bisa dikabulkan doa itu, atau bisa juga Allah simpan baginya di akhirat sebagai amalan dia, pahala dia di akhirat, ganjaran dia di akhirat. Atau yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya keburukan yang semisalnya. Kata para sahabat, kalau gitu kita memperbanyak doa ke Nabi Allah lebih banyak. Hadis ini dari Tirmizi, Ahmad, dan hadis ini hasan sahih. Orang kata Nabi, kalau seandainya seluruh manusia, jin dan manusia yang pertama sampai yang terakhir, berkumpul di satu tanah lapang, kemudian mereka minta kepada Allah. Setiap orang diberikan oleh Allah permintaannya, itu tidak kurang sedikit pun dari karunia dan kasihan Allah SWT. Dan kan seperti kurangnya air apabila dimasukkan jarum ke dalam lautan itu. Itu segitu. Tidak ada satu pun yang kurang dari karunia Allah. Seluruh jin dan manusia, dari yang pertama sampai terakhir minta kepada Allah, kepada Nabi, kemudian diberikan satu persatu. Sebab permintaan orang macam-macam. Ada yang minta rezeki, ada yang minta jodoh, ada yang minta ketenangan, ada yang minta dihindari maksiat, ya, selamat pun diberikan semua oleh Allah. Itu tidak kurang sedikit pun juga dari karunia Allah. Jadi Allah itu maha kaya, Allah itu maha luas. Sedangkan manusia ini fakir. Kita manfaatkan untuk selalu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga demikian. Ya, kita di dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, kita minta pertolongan kepada Allah agar kita ditetapkan di atas sunnah ini. Ditolong oleh Allah untuk terus istiqomah. Tantangannya banyak, syubhatnya banyak, godaannya banyak. Maka di samping antum baca zikir pagi dan sore ini, antum juga berdoa kepada Allah agar diberikan istiqomah, tetap di atas yang tetap di atas kebenaran, tetap di atas sunnah, dan tetap disenakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat mengamalkan dakwahnya. Allah. Wallahu ya, sampai dulu kajian kita untuk zikir dan doa untuk menghafalkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, ya. Saya berikan kepada antum untuk tanya jawab. Dan tanya jawabnya tidak direkam. Masih ada waktu. Silakan tanya jawab. Dan tanya jawabnya tidak direkam.